hayatan thayyibah wa najziyah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim wassalatu wassalamu ala Muhammad arsalallahu rahmatan lil alamin. Para pendengar yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada hari ini kita masih diberi kesehatan, kekuatan iman sehingga kita dapat mengkaji, bertemu bersama untuk mencerahkan hati kita, pandangan kita terhadap dunia yang fana ini. Hari ini kita telah sampai ayat 121, masih dalam surat Al-A'raf. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qalu amanna bi rabbil alamin." Mereka berkata, "Kami beriman kepada Tuhan semesta alam." Para pendengar yang dimuliakan Allah, pada ayat sebelumnya kita menemukan wa ulqiyas saharatu sajidin, ahli-ahli sihir itu serta-merta meniarapkan diri mereka dan bersujud. Timbul pertanyaan, bagaimana mereka sujud kemudian mereka mengucapkan kata-kata iman? Maka padahal sebenarnya beriman dulu baru sujud. Kenapa kok sujud dulu baru beriman? Maka dikatakan oleh Syekh Muhammad Mutawalli Sa'rawi, sebenarnya begitu mereka telah melihat bahwa mukjizat Nabi Musa alaihissalam ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala, timbul keimanan di dalam diri dia. Itulah faktor eksternal yang merubah manusia dengan serta-merta cinta kepada Islam, mau sujud kepada Allah sebagaimana yang dilakukan oleh para ahli sihir. Jadi sebenarnya mereka beriman di dalam hati, baru mereka bersujud, kemudian mereka mengucapkan keimanan itu secara lisan. Jadi al-imanu ma waqara fil qalbi, keimanan itu letaknya di dalam hati. Wal amalu bil jawarih, dan dibuktikan dengan fisik seperti sujud tadi ini. Wat tasdiqu bil lisan, kemudian diucapkan oleh lidah. Maka kemudian ayat 121 ini kaum ahli sihir pun mengucapkannya dengan lisan. Ini satu penafsiran. Penafsiran yang lain, ketika sujud, para penonton yang nonton di lapangan itu bertanya-tanya, apa yang dilakukan ahli sihir yang banyak ini, ratusan orang ini kok serempak sujud dihadap sujud ke bumi gitu kan? Maka mereka berdiri dan berkata, apa yang terjadi? Maka dikatakan, qalu amanna bi rabbil alamin, kami telah beriman kepada alam Tuhan semesta. Jadi kata Syekh Muhammad Mutawalli Sa'rawi, maksud rabbil alamin karena apa? Karena Fir'aun juga menyatakan dirinya sebagai Tuhan semesta. Maka di sini dibantah bahwa sebenarnya Tuhan semesta adalah Tuhannya Musa dan Harun. Lebih jelasnya Ustaz Perdana ada di sini, kita minta kontribusinya. Terima kasih Ustaz. Keterangan ini merupakan salah satu gambaran dari Allah Subhanahu wa taala menceritakan kejadian pada saat itu, di mana dengan keyakinan yang begitu kuat mereka akhirnya mengeluarkan ucapan amanna bi rabbil alamin, kami beriman kepada Tuhan semesta alam. Ada beberapa hal yang penting yang saya kira bisa kita bahas dari keterangan ayat ini adalah, yang pertama, bahwa seorang muslim itu dalam kesehariannya harus terus mengucapkan kalimat-kalimat seperti ini, amantu bi rabbil alamin, atau amanna bi rabbil alamin, atau dengan zikir-zikir yang sudah disunahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan tujuan untuk memperkokoh keimanan di dalam jiwa kita. Tidak hanya sekedar sebuah ucapan atau sebuah zikir saja, tapi betul-betul harus dipahami. Ketika kita mengucapkan la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, bukan yang penting di situ adalah di mana meletakkan la-nya, di mana ila, di mana Allah-nya. Geleng ke kanan, geleng ke kiri, bukan seperti itu. Tapi bagaimana betul-betul kita memahami bahwa memang betul-betul tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Ini harus diperkokoh. Ketika kita disunahkan setelah salat ada wirid, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, pahamilah itu betul-betul. Bukan hanya sekedar baca ini nanti diberikan oleh Allah rumah di surga. Karena ada dalam hadisnya, barang siapa yang membaca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, ditutup dengan Allahu akbar kabira sebanyak 33 kali yang tadi sebelumnya sampai semua 100 kali, itu akan dibangun ke rumah surga. Bukan hanya sekedar keinginan untuk memperoleh itu saja, tapi bagaimana ketika kita mengucapkan subhanallah, kita betul-betul mensucikan Allah dari hal-hal yang tidak benar. Begitu juga alhamdulillah, betul-betul meyakini dan mengakui bahwa apapun yang kita terima dari Allah itu adalah merupakan satu hal yang sangat besar bagi diri kita. Begitu juga dengan Allahu Akbar, menyatakan Allah itu adalah yang maha besar dan paling besar, tidak ada yang lebih besar dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan doa-doa maksurat lain, ya. Rabbana amanna bima anzalta wa taba'na rasul faktubna ma'asyahidin, ya. Rabbana la tuzigh qulubana. Ini adalah doa-doa yang maksurat yang dapat ditemukan di dalam keterangan Al-Qur'an ataupun yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari doa lainnya. Tapi pada intinya adalah bahwa yang ingin disampaikan di dalam keterangan ayat ini, ketika para tukang sihir itu mengatakan qalu amanna bi rabbil alamin, kami beriman kepada Tuhan semesta alam. Iman mereka ini bersumber daripada kesadaran yang begitu kuat setelah melihat kebesaran mukjizat yang ditampilkan oleh Nabi Musa alaihi salam. Nah, Ustaz Jenal, pertanyaan saya adalah apa saja yang harus dilakukan oleh seseorang untuk menumbuhkan kesadaran ini? Iya. Jadi kesadaran iman yang kita harapkan, mungkin kapan saja kita harus memperbaharui iman itu, ya. Jadid hayataka, perbaharui hidupmu. Jadid imanaka, perbaharui imanmu. Karena fa'al imanu yazidu wa yanqus, karena iman itu bertambah dan berkurang. Untuk itu di sini disebutkan bagaimana kita menumbuh kembangkan keimanan kita biar tumbuh terus, bukan malah turun ke bawah frekuensinya. Maka diantaranya kita harus merasakan bahwa keimanan itu adalah nikmat. Masya Allah. Jadi mungkin selama ini kita merasakan ketika kita beriman kita mendapatkan beban yang begitu berat. Itu merupakan suatu hal yang mungkin perlu kita luruskan, supaya apa? Supaya memang kita menikmati keimanan itu. Toh memang iman itu adalah suatu hal yang betul-betul nikmat luar biasa yang Allah berikan kepada kita, melebihi harta dunia beserta istri isinya. Jadi disebutkan dalam surat Al-Fatihah yang tiap hari kita sebutkan itu sebenarnya renungan bagi kita, bahwa kita yang harus kita puji adalah keberadaan Allah sebagai Tuhan yang kita imani. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah. Karena apa segala puji bagi Allah? Karena Allah telah memberikan keimanan kepada kita dan telah mengajari kita bahwa keberadaannya itu adalah mudah dicerna. Karena apa? Karena para filsuf Yunani, manusia sampai saat ini masih ada berusaha mencari-cari keberadaan Tuhan. Iya. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan dirinya, ini saya Tuhan, dan keberadaanku adalah jelas, dan Anda layak untuk memujiku. Karena apa? Karena Anda tidak harus susah-susah untuk mencari Tuhan. Nah, dan aku adalah Tuhan alam semesta, Rabbul Alamin. Iya. Dengan kesadaran bahwa keimanan itu adalah nikmat, dan kita juga meyakini bahwa keberadaan Allah itu adalah suatu hal yang perlu dan sangat dibutuhkan di tengah masyarakat. Disebutkan oleh Ibnu Khaldun, manusia boleh saja tidak tidak memiliki peradaban, tetapi tidak ada satu komunitas masyarakat di dunia ini yang tidak memiliki agama. Iya, al-insanu madani manusia itu sangat terkait dengan agama, walaupun dia primitif sama sekali. Artinya apa? Unsur transcendental, unsur ketuhanan itu merupakan suatu hal yang tertancap dalam sanubari. Maka ketika kita beriman kepada Allah, kita hanya tinggal mengkonekkannya saja. Sehingga disebutkanlah keimanan itu adalah nikmat yang perlu kita syukuri. Kalaulah ini merupakan banyak cara lainnya, tentu saja seperti kata Ustaz Perdana, mungkin banyak cara yang minta caranya, tapi minimal meyakinkan diri bahwa iman itu adalah nikmat dan kita membutuhkan kepada kekuatan iman ini. Karena apa? Hidup tanpa iman adalah menyengsarakan kita. Maka sebenarnya ini adalah merupakan suatu cas baterai yang begitu dahsyat di samping usaha-usaha lainnya. Iya, benar sekali Ustaz Jenal. Satu hal juga yang mungkin sedikit tambahan dari saya adalah bahwa salah satu yang digambarkan di dalam keterangan ayat ini, ketika mereka mengucapkan amanna bi rabbil alamin, ketika mereka tersungkur, itu akibat pengetahuan mereka bahwa betul-betul kekuasaan Allah itu adalah sangat besar. Jadi pada intinya adalah ayat ini mengajarkan kepada kita untuk menumbuhkan kesadaran, untuk memperkuat keimanan seorang muslim. Salah satu caranya adalah dengan memperluas wawasannya, menambah keilmuannya secara lebih mendalam lagi. Nah, inilah satu fenomena yang kita dapatkan di masyarakat kita, bahwa masih banyak umat Islam di Indonesia ini secara khusus yang Islamnya itu hanya Islam karena orang tuanya Islam, bukan karena pengetahuannya yang mendalam tentang Islam itu. Akhirnya yang terjadi adalah tidak adanya perubahan-perubahan sikap dan peningkatan kebudayaan atau peradaban di tengah masyarakat muslim. Semuanya ya. Mengatakan diri Islam, akan tetapi tidak ada gambaran peningkatan keislamannya itu. Benar sekali Ustaz Perdana. Jadi kita melihat apa yang kata Ustaz Perdana, harus belajar. Semua harus belajar, tidak saja yang tua, yang muda, yang kakek nenek pun tetap perlu belajar. Iya. Suatu hal yang salah, kata Ustaz Perdana tadi sebutkan, dan mungkin saya perdalam lagi, umat Islam ketika disebutkan belajar agama, maka dia akan belajar Iqra. Iya. Dulu mungkin teori Baghdadiyah. Setelah dapat membaca dengan baik, dia akan membacanya berdasarkan dengan tajwid. Maka ketika dia membaca Alhamdulillahirrabbilalamin, ini H besar atau H kecil, bagaimana matnya panjang atau pendek, dia bukan berpikir bagaimana dia mensyukuri keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia terkait erat dengan simbol-simbolnya, dengan bacaan panjang pendeknya, besar tipisnya, bukan bagaimana dia menghayati bahwa sebenarnya Allah layak dipuji dan bagaimana. Jadi pembelajaran agama di Indonesia ini juga perlu diasah kepada pendalaman akidah, bukan saja sekedar membaca Al-Quran dan titik gitu. Betul sekali. Kalau kita lihat juga di sekolah-sekolah, ternyata usaha-usaha untuk meningkatkan pengetahuan agama itu sangat minim sekali. Iya. Jadi ketika sudah tahu baca Al-Quran, dianggap sudah selesai, silakan baca sendiri. Mm-hmm. Insya Allah masuk surga lah itu. Tidak dipahami, tidak berusaha untuk diberikan pemahaman secara lebih mendalam tentang makna-makna yang terkandung di dalam keterangan Al-Quran atau hadis Rasulullah SAW. Nah, di sekolah-sekolah juga begitu. Dengan hanya 2 jam mata pelajaran agama di sekolah-sekolah, bahkan sampai ke tingkat perguruan tinggi, ini diharapkan mampu mengkatrol pemahaman umat Islam, terutama sekali para pelajar dan sarjana muslim, untuk mampu memahami Islam ini secara lebih mendalam dan lebih luas. Saya kira ini tidak akan pernah bisa berhasil. Dengan 2 jam, apa yang bisa diperoleh oleh seorang pelajar? Jadi saya kira dengan momen apa ini, ke depan ini momen tahun baru Hijrah, tahun baru Masehi, para pemimpin kita, para orang-orang yang mengatur tentang kurikulum, hendaklah berusaha untuk meningkatkan kualitas pemahaman agama. Karena pemahaman agama jangan hanya dipahami hanya sekedar hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi yang lebih jauh lagi adalah bahwa ini ada hubungannya dengan perbaikan kehidupan di dunia. Agama adalah untuk memperbaiki kehidupan dunia. Coba rasakan saat sekarang ini, minimnya pengetahuan agama sehingga banyak terjadi kasus-kasus korupsi, kasus-kasus kejahatan yang ada di tengah masyarakat kita. Benar sekali. Jadi benar sekali, yang kita harapkan memang pelajaran agama itu saja bukan merupakan teori semata. Jadi ada usulan, itu sudah sampai ke DPR RI dan Diknas dipanggil juga. Kita mengharapkan kepada dari ormas-ormas Islam, pendidikan-pendidikan Islam, mengharapkan sekali bahwa Diknas, kalau misalnya siswanya pulang jam 12, tidak boleh pulang sebelum sholat zuhur. Kenapa? Untuk apa teori bagus tetapi anak tidak sholat? Paling tidak mungkin seminggu sekali ada tafsir Quran, ada tahfidz Quran, dan ada tadabur Al-Quran. Jadi sebenarnya apa? Okelah, supaya beban siswa itu ringan, tidak dimasukkan ke dalam beban kurikulum. Tetapi karena agama tidak harus diuji secara kurikulum, sebagaimana proyek di Malaysia sana dengan Islam Hadorinya, ada proyek KAFA. Orang boleh nilai 8 secara teori tentang agama, tetapi rupanya pas dites sholat tidak bisa sholat. Ini bagaimana agama Islam yang nilainya 8 tak tahu sholat, agama Islam yang nilainya 9 tak bisa baca Quran? Maka perlu ada ekstrakurikuler yang menopang keberadaan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ketika sekolah tidak bertuhan, maka sekolah itu akan menjadi berhantu. Maka banyak sekolah ini kesurupan, banyak hantu. Karena apa? Karena memang tidak ditumbuhkan nilai-nilai ketuhanan di dalam sekolah itu. Iya, menarik sekali memang. Artinya fenomena-fenomena sekarang ini, apakah yang terjadi di sekolah atau di tengah masyarakat, munculnya berbagai hal-hal yang aneh-aneh, itu semua harus dipahami dalam ruang lingkup bahwa sebenarnya kesadaran terhadap agama, pemahaman terhadap agama itu masih sangat minim. Yang lebih parah lagi adalah pelaksanaan terhadap ajaran agama itu sendiri yang sudah semakin jauh daripada yang sangat diharapkan. Oleh karena itu, mungkin sebuah catatan yang penting kepada kita semua adalah ini mungkin bentuknya himbauan kepada orang-orang yang bertugas untuk memperbaiki bangsa dan negara ini, terutama para pemimpinnya, berusahalah semaksimal mungkin untuk menjadikan terutama sekali ya pelajaran-pelajaran agama itu sebagai salah satu mata pelajaran yang dengan nilai jam yang cukup, volume jam yang cukup tinggi. Kemudian lagi bagaimana tidak hanya sekedar sebuah teori, tapi bagaimana mencontoh Malaysia sebagaimana dikatakan oleh Ustaz Zainal tadi untuk diterapkan di dalam kehidupan si pelajar secara khusus dan masyarakat secara umumnya. Iya, benar sekali. Di samping itu semua, kita sebutkan juga yang paling mendasar dan paling asas, jangan ajarkan anak-anak untuk mulai mengenal korupsi di sekolah dasar itu tadi. Bagaimana menyuap guru atau bagaimana tim sukses supaya lulus kelas 6 dengan nilai yang baik dengan menyumbangkan uang sekian. Saya rasa itu sudah sangat tidak etis, tidak mendidik. Mendidik. Sementara dunia lagi memberantas korupsi dan kita di sekolah malah mengajarkan anak korupsi. Untuk menjadi korupsi. Nah, itu pernyataan kita yang sangat tegas yang mungkin kita sarankan kepada pendidik dimanapun, jangan semangat kali untuk mengejar sertifikasi, tapi juga semangatlah untuk meraih generasi yang Anda didik ini menjadi generasi imani dan insani ya. Amin. Saya Jenal Arifin, di akhir pernyataan ini dapat kita simpulkan bersama Ustaz Perdana bahwa beriman itu adalah nikmat yang besar yang Allah berikan, lebih dari nikmat rezeki yang mungkin sehari-hari kita kejar. Nikmat iman itu berdampak positif sampai ke akhirat kelak. Sementara rezeki, kalaulah kita makan, dia akan menjadi kotoran. Kalau kita pakai, akan menjadi lapuk dan binasa. Dia hanya terbatas pada manfaat duniawi semata. Yang kedua, berkat dari nikmat iman ini, kita menemukan sihir, ahli sihir Fir'aun tidak takut-takut untuk beriman kepada Allah walaupun tantangannya dahsyat dan luar biasa, yaitu intimidasi dari Fir'aun. Karena apa? Karena keimanan mendekatkan kita kepada Allah. Orang yang dekat kepada Allah, la khaufun alaihim walahum yahzanun, tidak ada rasa sedih, tidak juga ada rasa takut. Sebagaimana yang dikatakan Nabi Muhammad di saat hijrah kepada Abu Bakar, la takhaf wala tahzan innallaha ma'ana, jangan takut wahai Abu Bakar dan jangan sedih. Karena apa? Karena Allah selalu bersama dengan kita. Inilah merupakan sentuhan-sentuhan imani yang kita dapat sampaikan di ayat 121 dari surat Al-A'raf. Saya Jenal Arifin sekali lagi dengan Ustaz Perdana mengucapkan terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.